الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Safar, bihasabi ru'yatil hilal, yang bertepatan dengan 28 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan secara global dari apa yang datang dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. Salatnya seorang ar-rajul, salatnya seorang laki-laki di dalam jamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan salat yang dia kerjakan bersendiri ataupun berjamaah di rumahnya, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, atau di pasarnya, musalla-musalla yang tidak digunakan salat berjamaah 5 kali sehari semalam, tempat-tempat persinggahan dan yang semisalnya. Berapa kali lipat? 25 di'fa. Pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebab kenapa orang yang mendatangi jamaah itu lebih mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena sebelum mereka mendatangi sholat jamaah tadi, mereka akan mempersiapkan dirinya ketika mendengar azan berkumandang, tawaddo, mereka berwudu, fa ahsanal wudu, menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian mereka berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan berkendaraan atau berjalan kaki. La yukhrijuhu illa shalah, tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali niat dia, keinginan dia untuk mengerjakan sholat berjamaah. Lam yakhdhu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan kaki pertama kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya 1 derajat. Wa hutta anhu biha khathiatun, dan langkah berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Fa idza shallala wa lam tazil, fa idza shallala lam tazilil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila dia telah mengerjakan salat dan masih berada di masjidnya, masih berada di tempat salatnya, maka lam tazali al malaikah, malaikat akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Doa yang diberikan oleh malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu fi salatin man tadhara shalah, dan dia akan terhitung tercatat sebagai seorang yang mengerjakan sholat selama dia menunggu waktu sholat yang berikutnya. Hadis yang sahih yang telah kita bahas secara global, ada sedikit tambahan faedah dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian para ahlul lughah ketika, begitu juga oleh para fuqaha ketika menafsirkan shalah al-malaikah lil ibad Allahumma shalli alaihi. Telah kita jelaskan bahwasanya shalli alaihi di sini maknanya ighfir lahu. Sebagian para fuqaha memiliki ijtihad yang sedikit berbeda. Allahumma shalli alaihi maknanya adalah sana'an hasanan fil mala'il a'la. Sana'an hasanan fil mala'il a'la. Dia akan mendapatkan pujian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit yang ada di atas sana, dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuju masjid Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah dan tetap berada di tempat sholatnya, di masjidnya, walaupun sholat tersebut telah selesai. Kemudian faedah yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, wa fihi, di antara faedah yang bisa kita ambil, annahu fi sholatin madama yantadiru sholah, bahwa seorang tadi yang mendatangi sholatul jamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhitung, tercatat sebagai orang yang terus mengerjakan salat selama dia menunggu waktu salat yang berikutnya. Fa kaifa idzan tadhara as-salah walau naiman, kata beliau, walaupun dia tidur untuk menunggu waktu salat yang berikutnya. Misalkan seorang mengerjakan salatul zuhur secara berjamaah, kemudian dia pulang ke rumah dengan niatan akan kembali untuk mengerjakan salatul asr. Maka ketika dia beristirahat siang melakukan al-qailulah di rumahnya, dia terhitung sebagai seorang yang mengerjakan sholat apabila dia memiliki niat untuk kembali lagi ke masjid Allah untuk mengerjakan sholat al-asr. Walau na'iman, walaupun dia dalam kondisi tidur, kata Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah. Fa kaifa idzan tadhara as-salah wa ishtaghala bi dzikrin aw qira'atin aw ta'lim ilmin, maka bagaimana dengan seorang yang menunggu waktu sholat yang berikutnya yang akan datang dalam kondisi dia menyibukkan dirinya dengan zikir, menyibukkan dirinya dengan membaca karya-karya ilmiah para ulama atau belajar ilmu-ilmu syar'i. Maka tentu mereka mendapatkan keutamaan yang lebih, yang tidur saja akan tercatat seperti pahala orang yang mengerjakan sholat, apalagi seorang yang mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Wallahu a'lamu bishawab. Dan faedah terakhir sebelum kita masuk kepada hadis yang ketiga atau hadis yang ke-56 dari apa yang telah kita bahas dalam al-umdah ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lafadznya salatur rajuli, salatnya seorang laki-laki. Artinya di sini seorang imra'ah, seorang wanita tidak memiliki hukum yang wajib seperti halnya laki-laki untuk mendirikan sholat berjamaah. Mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang paling utama yang mereka pilih adalah ketika mereka memilih tetap sholat di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian wahai para nisa, wahai para ummahat, berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias dengan tabarrujnya kaum jahiliyah. Maka dari keumuman ayat ini, para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesuatu yang afdal, yang paling utama dilakukan oleh seorang wanita adalah mengerjakan sholat berjamaah apabila memiliki putra-putri yang belum wajib untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, masih di bawah umur tamyiz, sholat bersama mereka. Wa illa, atau mereka mengerjakan sholat sendirian di rumah-rumah mereka, itu jauh lebih utama. Akan tetapi apabila ada seorang wanita yang meminta izin kepada walinya, apakah itu suami ataukah kakaknya, atau pamannya, atau yang seterusnya dari wali seorang imro'ah tersebut, wali seorang wanita tadi, meminta izin untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka wali tersebut tidak berhak, bahkan dilarang oleh Nabi SAW untuk menghalangi mereka mendatangi masjid Allah. Ya, insyaallah ta'ala akan kita bahas hadis tersebut pada hadis ke-57 atau hadis ke-4 dari bab ini. Maka tidak wajibnya seorang wanita di sini menunjukkan afdhaliyah yang ada di sisi wanita adalah mengerjakan sholat wajib di rumah-rumah mereka. Adapun yang berkaitan apakah mereka mendapatkan pahala 25 kali lipat, 27 kali lipat telah kita sebutkan secara umum pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lamu bissawab. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh kaum munafiqin adalah salat isya dan salat subuh, salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Kalaulah mereka mengetahui, yakni kaum munafikin tersebut, kalau saja mereka mengetahui apa yang ada di dalam salat asar dari sekian keutamaan, apa yang ada dari salat al-fajr dari sekian banyak keutamaan, kalau mereka benar-benar mengetahui, karena ini merupakan perkara gaib yang sengaja memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya keimanan. Karena keimanan ini hakikatnya akan bersumber pada hati seseorang. Apabila hatinya bersih, hatinya lebih condong kepada keimanan menuju akhirat, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan perkara-perkara yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau misalkan perkara yang nampak di kasat mata kita, ini artinya bukan sebuah keimanan, karena dia telah nyata melihatnya. Maka inilah ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sengaja disembunyikan, sengaja disiter, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tersebut, disampaikan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah demikian, keutamaan salat al-asr demikian, keutamaan salat al-fajr demikian. Tapi keutamaan-keutamaan tersebut sengaja disembunyikan dan tidak ditampakkan di pandangan-pandangan manusia. Kalau saja mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada di dalam dua salat tersebut, min fadilah, dari keutamaan-keutamaan, yakni la atauhuma walau habwan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la atauhuma walau habwan. Mereka pasti akan mendatangi dua salat tersebut walau habwan, walaupun mereka merangkak. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan makna habwan dari sebahagian ahli lughah. Walaqad hamamtu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah berniat, aku telah memiliki azam, memiliki niat yang kuat, an amura bis salati fatuqam, untuk salat itu didirikan, thumma amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian aku perintahkan salah seorang dari sahabatku untuk mengimami manusia, mengimami muslimin yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ikut salat bersama mereka. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna as-salah. Ketika salat sedang dikerjakan, salat sedang didirikan di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkeliling, memiliki niat hamam itu tadi, al-azam, memiliki niat yang kuat, untuk antaliqa ma'i birijal, aku keliling ke rumah-rumah yang berada di kota Al-Madinah bersama beberapa orang yang bersamaku, ma'ahum huzamun min hatabin, mereka membawa seikat kayu bakar, dan aku akan mendatangi rumah-rumah la yashhaduna as-salah, yang tidak penghuninya tidak berangkat ke masjid dan tidak mendirikan salat berjamaah bersama muslimin yang lainnya. Dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berniat demikian. Artinya apa? Artinya Nabi alaihi salatu wasallam belum melakukan hal ini, beliau hanya berniat dengan niatan yang kuat. Belum pernah dilakukan, belum pernah direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin berkeliling di kota Madinah dan mendatangi rumah-rumah yang tidak mendatangi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat berjamaah. Ketika mendapati penghuni rumah tadi ada di rumah-rumah mereka dan tidak salat berjamaah, fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Apa yang telah dibawa oleh orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam dari seikat kayu bakar tadi digunakan untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak keluar para penghuninya, tentunya dari kalangan rijal, untuk mendirikan sholat berjamaah. Hadis yang sahih yang telah kita ketahui apabila di dalam Al-Umdah tidak keluar dari hadis riwayat Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, beberapa faedah. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi alaihi rahmatullah fihi wujubu salatil jamaah, wajibnya seorang laki-laki, wajibnya seorang muslim mengerjakan salat berjamaah di masjid. Wajib bagi mereka untuk keluar. Tidak ada uzur bagi kaum rijal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas akan membakar rumah-rumah mereka yang menyelisih dari sholat jamaah. Mereka tidak berangkat ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang mampu untuk berjalan. Kemudian faedah kedua yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa fihi mu'aqabatu man takhallafa anha. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah iqab, hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Di dalam sebahagian riwayat dinukilkan oleh Syekh Asy'adi alaihi rahmatullah dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula ma fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyah." Kalau saja di dalam rumah-rumah mereka itu tidak ada nisa, tidak ada para wanita dan anak-anak kecil. Jadi yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam melakukan azam beliau adalah adanya para wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib untuk berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laula ma fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyah." Kalau seandainya di dalam rumah itu tidak ada para wanita, tidak ada anak-anak kecil, pasti akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan sekaligus syafaqah, kelemah lembutan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ma'ruf qudwatun hasanah, yang kita miliki adalah seorang yang senantiasa memiliki kelemah lembutan yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau berada pada posisi budi pekerti yang paling luhur wahai Muhammad. Maka beliau di dalam perkara jihad saja telah memberikan wejangan kepada mujahidin, kepada sahabat-sahabat beliau, kalau ketemu para wanita jangan diperangi, mereka orang-orang yang lemah. Kalau bertemu anak kecil, ini padahal kafirat, padahal anak-anak kecil musyrikin, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan. Inilah jihad yang syar'i, jihad yang penuh dengan kelemah lembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah azza wajalla, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmah, kasih sayang, rasa tentram, rasa aman kepada al-alamin, seluruh alam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyayangi nisa al-mu'minat yang tidak wajib untuk keluar menuju masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Begitu pula beliau sangat mengasihi anak-anak kecil yang juga belum mendapatkan kewajiban untuk melakukan salat tersebut. Maka yang menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam adalah adanya para nisa dan anak-anak kecil. Kemudian faedah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Asy'adi alaihi rahmatullah, fadlu salatil isya wa salatil fajr. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa salat isya dan salat al-fajr, salat isya dan salat subuh memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Al-isya wal fajr, salatul isya dan salat subuh. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, al-jama'ah, salat secara berjama'ah, diisyaratkan oleh Syekh Asy'adi alaihi rahmatullah wajibatun ala kulli dzakarin mukallafin. Yang wajib untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah semua laki-laki yang telah memiliki at-taklif. Maknanya taklif adalah beban syariat, yang dia apabila mengerjakan sebuah amalan akan mendapatkan pahala, kalau dia mengerjakan sebuah dosa akan mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum menjadi seorang mukallaf, artinya mukallaf ini kan ada syaratnya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang baligh, telah mengalami ihtilam, mimpi basah, atau mungkin cara yang kedua untuk mengetahui sudah balighnya seorang laki-laki atau belum, adanya bulu-bulu halus yang tumbuh di kemaluan mereka. Maka ini beberapa cara bagaimana kita bisa mengetahui apakah seorang itu baligh, mukallaf ataukah belum. Maka apabila dia telah mukallaf, telah dibebani oleh syariat ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan salatul jamaah untuk mereka. Kullu dzakarin mukallaf ay baligh aqil walau abdan ala sahih. Maka mereka adalah orang-orang yang baligh, yang berakal, dan walaupun mereka seorang hamba sahaya. Ini yang berada di atas pendapat yang benar, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Jadi setiap orang yang baligh, setiap orang yang berakal, tidak gila, tidak stres berat, artinya dia mampu untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salatul jamaah, maka itulah yang menjadi kewajibannya. Sekali lagi, dzakar dari kalangan laki-laki, rijal al-mu'minin, rijal al-muslimin. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam Al-Kashf bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dalam lafaz afqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafiqin. Kemunafikan yang dimaksudkan di sini, kata beliau, adalah nifaq, karena kemunafikan itu kan terbagi menjadi dua seperti yang kita ketahui. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifaqul ma'siyah. Yang kedua, nifaqul kufur. Kemunafikan yang hanya sekedar dihukumi sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan yang hanya dihukumi sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nifaqul kufur. Kemunafikan yang sudah mengeluarkan dia dari al-Islam. Maka yang dimaukan di dalam hadis yang mulia ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemunafikan jenis yang pertama, yaitu nifaqul ma'siyah. Artinya bukan kemunafikan di sini menunjukkan kemunafikan yang kufur, artinya dia telah kafir apabila tidak mengerjakan salat isya berjamaah, tidak mengerjakan salat al-fajr berjamaah. Kemunafikan yang ada di sisi dia artinya kemunafikan yang ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Karena kalau kita golongkan atau kita tafsirkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kemunafikan yang akan menjadikan seorang kufur, maka hakikatnya seorang yang kafir tidak akan mengerjakan sholat walaupun di rumahnya. Tapi kalau nifaqul ma'siyah ini malas dia, malas untuk mengerjakan sholat terkhusus pada waktu isya dan waktu al-fajr. InsyaAllah ta'ala akan kita nukilkan dari ucapan beliau Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam dua waktu ini. Maka inilah nifaq al-ma'siyah. Kemudian apa yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul isya wa salatul fajr. Karena dua waktu inilah yang paling berat, yang paling malas untuk dikerjakan oleh orang-orang munafikin. Yang mana Al-Imam Safarini menjelaskan bahwa apa yang dimiliki oleh mereka kaum munafikin hakikatnya berat untuk mengerjakan sholat di masjid lima waktu. Tapi yang paling berat dua waktu ini. Secara global mereka adalah orang yang paling berat, malas sekali untuk mengerjakan sholat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam ayat yang mulia, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Secara umum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat isya malasnya, bukan hanya sholat fajr malasnya, tapi lima kali sholat mereka malas, tidak mau mengerjakan sholat. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Keumuman as-shalah di sini menunjukkan lima-limanya mereka malas untuk mengerjakan sholat. Akan tetapi yang paling malas adalah dua waktu, yaitu waktu isya dan waktu al-fajr. Disebutkan oleh beliau, menukilkan dari ucapan Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah di dalam syarah Umdatul Ahkam, fal-isya'u waktul iwa'il buyut. Waktu yang pertama yaitu waktu isya, kenapa orang-orang munafikin malas untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, untuk keluar dari rumah mereka dan mendatangi, menghadiri sholat berjamaah? Karena pada waktu isya tersebut adalah waktul iwa ilal buyut, waktunya muslimin akan kembali ke rumah-rumah mereka setelah seharian mereka bekerja, setelah seharian mereka mencari ma'isyah, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk mereka dari pintu-pintu rezeki, telah capek, letih. Maka waktu isya adalah waktu yang paling tepat untuk mereka kembali ke tengah-tengah keluarga mereka, beristirahat dari aktivitas di siang harinya. Wal ijtima'u ma'al ahl. Waktu isya, waktu di mana waktu yang paling pas ketika seseorang akan berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anaknya, berkumpul dengan istrinya. Maka waktu isya inilah yang paling pas untuk mereka. Wajtima'u dzalamatul lail. Begitu pula malam ini sudah terlihat gelapnya, bukan seperti maghrib. Kalau maghrib masih ada cahaya-cahaya putihnya atau cahaya-cahaya rona-rona merah yang masih agak terang, tapi kalau sudah waktu isya sudah gelap. Inilah yang menyebabkan mereka malas untuk mendatangi salatul isya, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka mengerjakan salat lagi. Sudah nyaman di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, apalagi sudah makan malam, masya Allah, tidak ada yang tersisa kecuali istirahat, tinggal tidur. Maka ini yang menyebabkan mereka mendapatkan sifat kemunafikan pada diri-diri mereka. Kemudian waktu yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah adalah waktu al-asr. Adapun waktu al-asr, kenapa sekian banyak orang munafikin atau julul munafikin, seluruh orang munafikin berat untuk mengerjakan salatul asr, adalah karena apa yang ada di sisi salatul asr ini tepat untuk waktu al-qailulah berada. Yani fi makan atau fi waqti al-qailulah berada, tempat istirahat siang. Jadi mereka akan mengerjakan aktivitas di pagi hari, sholat duhur mungkin masih melanjutkan aktivitasnya, menjelang asar mereka istirahat, melakukan yang namanya qailulah, istirahat siang, tidur siang kalau bahasa kita. Maka ketika mereka melakukan tidur siang ini, azan asar berkumandang, masih tinggal sedikit lagi tidur siang mereka tuntas, tapi terhalangi dengan azanul asar. Akhirnya mereka memilih untuk melanjutkan. Inilah tanda-tanda dari penyakit kemunafikan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau yang dilakukan oleh mereka ini didasari dengan keilmuan mereka, mustahil mereka melakukannya. Artinya apa? Mereka melakukan ini di atas kejahilan. Kejahilan dari fadilah, keutamaan yang ada di sisi salat al-asr dan salat al-fajr. Afwan, salatul isya dan salat al-fajr. Afwan. Waktu yang kedua bukan al-asr tapi al-fajr. Waktu salat al-fajr menjadi berat untuk mereka orang munafikin karena dzulmatul laili dan fi akhirir rahah. Dzulmatul laili wa fi akhiri ar-rahah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq al-Eid alaihi rahmatullah. Ana ralat tadi bukan salatul asr, afwan wal afu minkum, sekali lagi. Salatul fajri. Dzulmatul laili wa fi akhiri ar-rahah. Kenapa salat subuh, salat al-fajr sangat berat untuk mereka? Karena sama illahnya seperti salat isya tadi, dzulmatul lail, malam ini masih gelap. Dan waktu yang paling pas untuk mereka melanjutkan, waktu yang paling pas untuk mereka melanjutkan istirahat malamnya. Jadi waktu isya awal istirahat malam, berkumpul dengan keluarga, kemudian berat untuk mereka bangun di waktu subuh. Keinginan mereka adalah melanjutkan salat fajr, afwan. Keinginan mereka adalah melanjutkan tidurnya dan meninggalkan sholat fajr secara berjamaah. Bukan artinya mereka meninggalkan kewajiban secara utuh, akan tetapi di rumah mereka secara bersendiri mereka mengerjakan sholat fajar tersebut, begitu pula sholat al-isya. Akan tetapi inilah tanda dari kemunafikan nifakul ma'asiyah yang ada di sisi mereka. Maka mereka melakukan hal tersebut di atas kejahilan. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan yang ada, la'atauhuma walau habwan. Mereka pasti akan mendatangi sholat tersebut, yakni isya dan al-fajr, walau habwan, walaupun mereka merangka. Habwan disebutkan oleh al-imam Ibnul Manzur alaihi rahmatullah di dalam al-lisan, yakni lisanul mizan, yang berkaitan dengan habwan. Makna habwan adalah al-mashi bil-marafiqi war-rukab. Seorang yang berjalan menggunakan marafiq, sikunya dan kedua lututnya. Artinya merangka. Jadi mereka akan berkorban sekuat tenaga bagaimana bisa sampai ke masjid Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mengetahui ilmu dan fadilah keutamaan dari dua salat tersebut. Jadi walaupun mereka tidak mampu berjalan, pasti mereka akan terus mendatangi salat tersebut. Maka ini faedah yang disebutkan oleh Syekh atau Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, bagaimana ketika seorang benar-benar mengetahui fadilah keutamaan sebuah amalan, pasti dan pasti dia akan mengorbankan apapun yang ada di sisinya dari ladzatud dunya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Sedang enak-enaknya tidur, waktu azan subuh berkumandang, dia akan bangun. Sedang enak-enaknya berkumpul bersama keluarga, setelah menyantap makan malam al-asya, azan isya berkumandang, dia akan tinggalkan. Ladzatud dunya, kenikmatan-kenikmatan dunia akan dia tinggalkan demi mendapatkan nikmat yang abadi nanti di akhirat. Maka inilah orang-orang yang cerdas dalam kehidupan dunianya, lebih mementingkan sesuatu yang kekal dan abadi daripada sesuatu yang fana. Kemudian apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaqad hamamtu, di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ada tambahan lafaz walladhi nafsi biyadihi. Beliau bersumpah terlebih dahulu, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya kalau sudah Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah, artinya apa yang akan beliau kerjakan ini bukan satu hal yang remeh, satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemuliaan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan nama al-Asr, dengan nama masa, begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu pagi, ad-duha, al-lail, waktu malam dan yang seterusnya, menunjukkan kemuliaan yang ada di waktu-waktu tersebut. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau sudah bersumpah dengan salah satu lafadznya walladzi nafsi biyadih, menunjukkan apa yang akan beliau kerjakan, yaitu membakar rumah-rumah mereka orang munafikin yang tidak mengerjakan sholat, tidak mendatangi masjid, menyelisihi waktu-waktu berjamaah, adalah perbuatan yang sangat luar biasa, bukan perbuatan yang remeh, tidak bisa kita anggap sebelah mata, tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena itu merupakan niat yang benar-benar dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, menukilkan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath, yakni Fathu Al-Bari. Ra'aitu at-ta'yina warada fi hadithi Abi Hurairah. Aku melihat waktu yang telah ditayin, waktu yang telah terjadi, kapan kejadian yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan hal ini, aku benar-benar akan memerintahkan salah seorang dari sahabatku untuk mendirikan sholat di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masjid Nabi. Kemudian aku berkeliling ke kota-kota Madinah. Maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, kejadian tersebut dalam riwayat Abi Hurairah yang lainnya dijelaskan pada saat waktu isya. Kejadian tersebut pada saat waktu al-isya. Jadi bukan waktu subuh Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian, tapi pada waktu al-isya. Wa hadis Abi Hurairah hadza min riwayatil A'raj anhu, di dalam sebuah periwayatan dari seorang imam yang bernama Al-A'raj yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat tersebut menta'yin annaha waqtal isya, annaha waqtu al isya, bahwasanya alaihi salatu wassalam ingin melakukan niat tersebut pada waktu salat al isya. Kemudian apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh atau Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di antara sebab kenapa Nabi alaihi salatu wassalam sampai memiliki niat yang demikian kerasnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad pada jilid yang kedua halaman ke-416, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat tersebut diceritakan oleh sebahagian sahabah, ini hadis Ibnu Ummi Maktum, akhara al-isya'a lailah. Nabi alaihi salatu wassalam mengakhirkan salatul isya pada malam itu. Nabi alaihi salatu wassalam mengakhirkan salatul isya pada malam itu. Fa kharaja fawajadan nasa qalilan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya mendapati yang ada di masjid ini yang akan mengerjakan salat isya secara berjamaah qalilan, sedikit. Tidak seperti biasanya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengakhirkan sedikit, lailatan. Tapi ternyata di masjid Rasul alaihi salatu wassalam sepi. Sedikit orang yang mengerjakan salat berjamaah, yang akan mengerjakan salat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat tersebut sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu arda meriwayatkan faghadiba, maka Nabi alaihi salatu wasallam marah ketika itu karena melihat kondisi sahabat yang tidak ada, ternyata sebahagian mereka terjangkit penyakit kemunafikan, dan itu bukan bahagian dari sahabat Nabi. Karena kalau orang munafikin artinya mereka tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bersama apa syarat menjadi seorang sahabi. Syarat menjadi seorang sahabat adalah ketika dia benar-benar beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara munafikin bukan bahagian dari deretan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba, maka Nabi alaihi salatu wasallam marah ketika itu, fadzakaral hadis. Dan keluarlah ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, athqalu sholati 'alal munafiqin ila akhiri al-hadis. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dijelaskan bahwasanya Ibnu Ummi Maktum alaihi rahmatullah di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, sababul wurud yang sempat kita sebutkan tadi, meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Ibn Khuzaimah wal Imam Al-Hakim dari Ibn Ummi Maktum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbalan nasa fi salatil isya. Nabi alaihi salatu wasallam akan mengerjakan salat isya bersama orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura biha ula alladhina yatakhallafuna fa uharriqa alaihim buyutahum. Aku akan mendatangi rumah-rumah mereka yang tidak mengerjakan sholat isya bersamaku. Padahal mereka di kota Madinah. Kota Madinah itu tidak seperti sekarang yang sangat luas. Ketika itu kota Madinah hanya kecil lingkupannya. Ketika Nabi SAW akan berkeliling bisa dengan kendaraan unta. Tidak perlu harus menggunakan mobil seperti sekarang. Kalau di zaman dahulu, di sisi Nabi SAW kota Madinah itu Gunung Uhud belum masuk di deretan kota Al-Madinah. Itu di luar kota Madinah, Gunung Uhud. Padahal dekatnya dengan, kalau kita mengendarai mobil kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tapi ketika itu alaihi salatu wasalam, ketika zaman Nabi alaihi salatu wasalam belum masuk di deretan kota Al-Madinah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam marah tadi karena sedikitnya deretan muslimin yang akan mengerjakan salat bersama Nabi, akhirnya beliau memiliki niat untuk membakar apa yang ada di tengah-tengah mereka dari penyelisihan syariat. Faqala Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah, laqad alimta ma bi, engkau telah mengetahui wahai Rasulullah apa yang ada di sisiku dari uzur, yakni karena beliau adalah seorang yang buta. Dan Ibnu Ummi Maktum ketika itu berada di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau khawatir apabila suatu saat beliau tidak memiliki seorang penuntun untuk bisa sampai ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam, maka beliau mencoba untuk meminta uzur, ya Rasulullah, laqad alimta ma bi, engkau telah mengetahui apa yang ada diriku, apa yang ada di diriku dari uzur, yaitu kafif, kebutaan yang ada di sisi beliau. Walaisa liqaidun, barangkali suatu saat aku tidak memiliki seorang penuntun untuk bisa masuk ke masjidmu, untuk bisa berangkat menuju sholat berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Atasma'ul iqamah?" Dalam riwayat lain, "Atasma'un nida'?" Wahai Ibnu Ummi Maktum, wahai Ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengar iqamah? Mendengar nida, mendengar azan, panggilan untuk muslimin mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Beliau mengatakan, "Iya, aku mendengar ya Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fahdhurha." Hadirilah salat berjamaah itu tanpa ada uzur. Ini orang yang buta. Khawatir rumahnya dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khawatir dirinya masuk ke deretan orang-orang munafikin. Meminta uzur kepada Nabi. Harapannya apa? Oh ya sudah, kalau aku melewati rumahmu, kamu di rumah, insyaallah tidak akan aku bakar. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kamu mendengar azan?" "Iya ya Rasulullah." Dan kondisinya dulu ikhwati fillah ya rakumullah tidak seperti sekarang. Mukabbirus saut, masyaallah, tabarakallah, sound system luar biasa kemana-mana. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Atasma'un nida?" Apakah engkau mendengar azan? Karena posisinya dulu muadzin itu naik ke atas sebuah apa itu namanya? Menara. Bilal bin Abi Rabah memiliki suara yang jauhari, sangat lantang suara beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika Bilal mengumandangkan azannya, ujung kota Madinah yang kita lihat tadi masih kecil, belum seperti sekarang, itu ujung kota Madinah, yang disitulah rumah Ibnu Ummi Maktum, mendengarkan suara lantang dari Bilal ibn Abi Rabah ketika mengumandangkan azan. Apakah itu maghrib, isya dan yang seterusnya dari sholat-sholat wajib. Maka ditanyakan oleh Nabi SAW, "Atasma'un nida?" Dengan kecilnya kota Madinah tersebut, beliau mendengar azan, azannya Bilal. Maka Nabi SAW tidak memberikan rukhsah walaupun beliau seorang yang buta. "Fahdurha," kata Nabi SAW, "tetaplah engkau harus menghadiri sholat tersebut wahai Ibnu Ummi Maktum." Wallahu a'lamu bishawab. Sedikit tambahan insyaallah taala kita tambahkan penjelasan dari Al-Imam Safarini alaihi rahmatullah yang menukilkan riwayat-riwayat dari Kutubus Sunan setelah adzanul isya berkumandang falitafaddal muadzin. Ikhwati fillah yarakumullah. Ada tanbih dari talabah atau mungkin ikhwan, jazakumullah khair. Afwan, tadi antum menyebutkan kitabnya Imam Ibnu Manzur dengan Lisanul Mizan. Mungkin yang benar Lisanul Arab. Naam. Jazakumullah khair. Kitab Ibn Manzur adalah Lisan Al-Arab, bukan Lisan Al-Mizan. Kesalahan dari ana dan sabaqul lisan dari ana. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah. Apa yang telah kita sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad datang pula dalam riwayat Ibn Hibban alaihi rahmatullah dari hadis Jabir Ibn Abdullah yang menceritakan tentang kisah Ibnu Ummi Maktum. Tadi disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, "Atasma'ul iqamah" atau "Atasma'ul nida'." Maka di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah dalam hadis Jabir, "Atasma'ul adhan?" Apakah engkau mendengar azan wahai Ibnu Ummi Maktum? Qala na'am. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Iya, aku mendengar azan wahai Rasulullah." Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan, "Fa'tiha walau habwan." "Fa'tiha walau habwan." Datangilah. Jawablah panggilan azan tersebut wahai Ibnu Ummi Maktum, ini dalam kondisi kafif loh, dalam kondisi buta, a'ma. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tetap memerintahkan, "Fa'tiha walau habwan." Walaupun kamu harus merangkak. Menunjukkan menjawab azan bagi seorang muslim wa mu'min adalah satu hal yang wajib, tidak bisa ditunda-tunda. Ada beberapa faedah dalam lafaz yang berikutnya yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas." Insyaallah taala akan kita nukilkan dari ucapan para ulama, diantaranya apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fatih. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini insyaallah taala. Ini pertanyaan yang dari pekan lalu, insyaallah ana dahulukan. Afwan, apakah benar Syekh Abdullah ibn Salfiq pernah mengambil khutbah Jumat dari Ahlul Bid'ah? Kadzib, kedustaan. Tidak benar. Bahkan apa yang disampaikan oleh si pemateri yang membantah Syekh Abdullah Salfiq bahwa beliau mentafsirkan hadithul Qudsi dengan yubsiru anka adalah sebuah kadzib, sebuah kedustaan di atas nama beliau. Dan rekaman Syekh Abdullah tersebar, silahkan didengarkan. Bisa kita lihat mana yang benar, mana yang kadzib. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apa hukum mengikuti pendapat yang rajih dan bagaimana apabila dalam sebuah khilaf tidak disebutkan mana yang rajih? Antum sebagai talabatul ilm berhak menentukan mana yang rajih. Apabila antum tidak memiliki kemampuan untuk memilih pendapat yang kuat, maka ikutilah pendapat yang ada di sisi para ulama. Adapun hukum mengikuti pendapat yang rajih, apabila pendapat tersebut mendekati dan berlandaskan Quran, Sunnah, Fahmus Salaf, sementara hadis yang lain keluar dari pendapat tersebut, maka ikutilah pendapat yang rajih dan hukumnya adalah satu hal yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi dalam permasalahan fikih, apabila dua-dua hujahnya pendapat A, pendapat B memiliki hujah yang sama, hujah yang berlandaskan dari hadis-hadis yang sahih, maka kita harus memiliki sikap was'us sadr. Tidak boleh kita memaksakan orang lain mengikuti pendapat kita. Berbeda dengan permasalahan fikih yang bersumber dengan hadis yang sahih, satunya bersumber hadis yang dhaif. Seperti misalkan contoh kasus kunut subuh yang dilakukan oleh kaum sufiyah. Maka jangan kita berwas'us sadr dalam permasalahan ini, berlapang dada. Karena yang menjadi dalil di tengah-tengah mereka adalah dalil yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh kita sholat berjamaah di masjid selain ahlu sunnah karena kita mengharapkan pahala yang lebih banyak? Kalau yang berkaitan dengan jumlah jamaah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tentunya sholat bersama ahlu sunnah lebih menenangkan hati dan lebih mendekati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang lebih afdal. Apakah boleh bagi seorang untuk membaca doa-doa yang bukan dari doa yang dianjurkan untuk membacanya pada duduk tasyahud akhir sebelum salam, seperti mendoakan kedua orang tuanya? Silahkan, bebas mau bermunajat, mau meminta hajat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan syarat kalau di dalam salat harus menggunakan lafaz bahasa Arab. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah lafaz yang sangat boleh untuk antum ucapkan di tasyahud akhir sebelum salam. Keluar rumah karena sekaligus membuang sampah. Sudah kita jawab. Apakah boleh seorang membayar zakat fitrah kepada kerabat atau anaknya? Apabila anaknya atau kerabatnya termasuk orang yang membutuhkan, fakir, miskin, maka itu yang jauh lebih utama. Karena mendahulukan kerabat yang membutuhkan adalah sesuatu yang paling dianjurkan, dan dia akan mendapatkan dua pahala, pahala silaturrahim dan pahala mengeluarkan zakat fitrahnya. Saya melihat setelah ta'lim dan masuk sholat isya, maka tidak ada lagi yang sholat sunnah sebelum isya. Mohon bimbingannya. Sholat sunnah, hukumnya sunnah. Apabila ada yang melakukannya, dipersilahkan. Yang tidak melakukannya pun tidak mengapa. Nabi alaihi salatu wassalam, liman syaa, beliau mengatakan, siapa yang ingin melakukan sholat, silahkan sholat. Begitu pula apa yang ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina adzanaini salatun, di antara dua adzan, yaitu di antara adzan dan iqamah ada salat. Maka bagi yang mengerjakan salat sunnah, dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia ingin beristirahat karena letih ketika ta'lim, maka tidak bisa kita cela apa yang telah dia pilih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang berkendara ke masjid mendapatkan pahala? Rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'ah, sangat luas. Bahkan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah pernah ditanya, apakah seorang yang mengendarai mobil atau motor ke masjid Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala satu langkah mengangkat derajatnya, langkah yang lain menjadikannya atau menjadikan dosanya digugurkan. Maka Syekhul Utsaimin alaihi rahmatullah memiliki fatwa atau jawaban, naam, itu juga bisa diterapkan pada sebuah kendaraan. Setiap putaran roda, motor ataukah mobil, seorang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Karena rahmat Allah wasi'ah, sangatlah luas. Kita tidak boleh membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya khusus mereka yang berjalan kaki, yang berkendara tidak. La, ini membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Apakah masih terhitung safar apabila telah sampai ke tujuan safarnya, contoh dari rumahnya atau pondok Samarinda pergi ke Bontang, sampai di sana telah selesai sholat asar, apakah boleh bagi dia mengqasar sholat asar? Silahkan, karena antum adalah seorang musafir, dipersilahkan untuk mengqasar sholat. Apakah boleh mendengar bacaan qari yang menyimpang? Sudah kita bahas. Apakah diperbolehkan untuk supaya kita menikahi akhwat hizbi? Akhwat hizbi ya mungkin, yang cantik dan penurut. A'udzubillah. A'udzubillahi minadh dhalal. Jangan bermain-main dengan syubhat ya ikhwan. Jangan bermain-main dengan syubhat. Sekian banyak orang yang sudah larut dengan kehizbiyahan istrinya. Jangan bermain-main dengan asyubhat. Al-qulubu dha'ifah wa syubha khattafah. Jangan merasa kita orang yang kuat dalam melawan syubhat calon istri kita, ternyata kita akan larut dengan kehisbiahan yang ada di sisinya. Wal'iyadu billah. Afwan, kenapa di kalangan ikhwan masih banyak yang meletakkan hastanya ke lantai ketika sujud? Apakah ini membatalkan sholat atau memang ada khilaf? Kalau membatalkan atau tidak, tidak membatalkan sholat, tapi dia menyelisihi sesuatu yang afdal. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, i'tadilu fi sujud, tegakkanlah tangan-tangan kalian ketika sujud. Tidak boleh kita menyerupai hewan, yaitu meletakkan hasta atau dari siku ke bawah ini ke lantai. Maka angkatlah, i'tadilu fi sujud, kata Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk mengangkat. Dan yang meletakkan hastanya cenderung mungkin karena malas atau yang semisalnya, maka tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sedang mengerjakan sholat. Ada hadis lain yang Nabi SAW mengatakan ista'inu birrukab, jadi bisa kedua siku disandarkan ke ar-rukab, yaitu bahagian lutut ke atas. Maka itu merupakan sebuah solusi dari Rasul SAW, karena kita tidak mungkin melebarkan tangan-tangan kita yang akan memudaratkan orang yang berada di kanan atau kiri kita. Wallahu a'lam bissawab. Linu baina aidi ikhwanikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembutlah sesama jamaah salat di kanan dan kiri kalian. Di rumah saya ada langgar, setiap kali saya azan enggak ada yang datang dan kebanyakan saya salat sendirian. Apakah saya dapat pahala salat jamaah dan apa yang harus saya lakukan? Apa saya tetap sholat di langgar itu atau saya ke masjid yang agak jauh? Kalau bisa dimakmurkan langgar tersebut, karena penamaan langgar musola itu hanya kebiasaan kita. Hakikatnya namanya tempat sholat adalah masjid. Diusahakan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sangat miris apabila kita mendapati masjid Allah Subhanahu wa taala kosong, tidak ada jamaah kecuali seorang muadzin. Jadi mungkin kalau memang antum di situ sebagai takmir atau hanya sebagai kaum, sampaikan kepada takmir masjid untuk melakukan cara-cara syar'i bagaimana masjid itu bisa makmur. Karena kemakmuran sebuah masjid menunjukkan kekuatan yang dimiliki di barisan kaum muslimin. Mungkin diadakan ta'lim di sana, diadakan kajian-kajian ilmiah yang mungkin akan membakar semangat-semangat orang yang berada di sekitarnya untuk berangkat ke masjid. Disampaikan dalam kajian-kajian ilmiah yang ada tentang keutamaan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai hilang dari jamaah sholat, menunjukkan lemahnya kita, lemahnya kaum muslimin. Wallahul musta'an. Mendengarkan murattal, orang-orang yang sudah menyimpang sudah kita bahas.